Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala al-muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Hadits As-Sabi' Ashar. Hadits yang ke-17. قال عن أبي يعلى شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Dari sahabah Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan," sesungguhnya Allah telah mewajibkan. Kataba artinya adalah aujaba. Kataba bermakna dengan aujaba, mewajibkan atas kalian al-ihsan, untuk berbuat baik. Ala kulli syai'in, pada segala sesuatu. Faidha qataltum, kemudian Nabi SAW memberikan contoh, maka jika kalian membunuh, hendak membunuh, faahsinu al-qitlah, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Faidha dhabahtum, dan jika kalian hendak menyembelih, faahsinu al-dhibhah, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadakum syafratah, dan hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan syafratah, pisaunya. Hendaknya salah seorang dari kalian yuhidda, menajamkan, meruncingkan syafratah, yakni pisaunya. Wal yurih dhabihatah, dan memberi kelapangan terhadap hewan yang disembelih. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mewajibkan tentang al-ihsan, permasalahan al-ihsan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas hamba-hambanya untuk berbuat al-ihsan. Dan al-ihsan ada dua macam, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-ihsan kepada Allah. Al-ihsan berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara beribadah, melakukan hak-hak, melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis yang pertama ini, bagian yang pertama ini yang disebut dalam hadis Jibril, ketika Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Jibril bertanya kepada Rasul, "Beritakan kepadaku tentang al-ihsan, apa itu ihsan?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah." Bahwa al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini posisi martabah, tingkatan yang paling tinggi dalam al-ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikan, seakan-akan kita melihat Allah ada di hadapan kita. Posisi ini lebih mulia dari posisi yang kedua. Kemudian kata Rasul, "Fa illam takun tarah," jika kamu tidak bisa beribadah dengan posisi yang seperti tadi, kamu menganggap bahwa Allah ada di hadapanmu, "Fa illam takun tarah fa innahu yarak," maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat keadaanmu. Inilah dua martabah ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, martabah al-musyahadah. Martabah al-musyahadah, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Dan pada posisi yang pertama ini, yang lebih diunggulkan atau dia lebih condong terhadap sifat al-mahabbah. Jadi sifat mahabbah dia lebih besar daripada rasa khauf, rasa al-mahabbah dia terhadap Allah lebih besar daripada rasa khaufnya, sehingga dia bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya ketika beribadah. Ini posisi yang mulia, seakan-akan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan posisi ini, rasa al-mahabbah, rasa cinta itu lebih condong, lebih besar daripada rasa khauf. Kemudian martabah yang kedua, yaitu beribadah kepada Allah dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan melihat kita. Ini posisi yang di bawah posisi pertama. Dan pada posisi ini, janib al-khauf, sisi rasa khauf itu lebih condong, lebih besar daripada sisi al-mahabbah. Dan yang lebih utama adalah martabah, tingkatan yang pertama tadi. Ini jenis ihsan yang pertama, al-ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah kepada Allah dengan merasakan kondisi yang seperti ini. Anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Adapun ihsan yang kedua, jenis ihsan yang kedua, yaitu al-ihsan ilal makhluk, berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Dan inilah yang disebut dalam hadis yang kita baca tadi. Inna Allah katab al-ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum, jika kalian membunuh, fa ahsinu al-qitlah, bunuhlah dengan cara yang baik, berbuat baik kepada makhluk, tidak menzalimi mereka, membantu seseorang yang membutuhkan bantuan, ta'awun satu dengan yang lainnya. Ini semua termasuk al-ihsan terhadap al-makhluk. Maka Nabi SAW berikan contoh, faida qataltum, jika kalian membunuh, segala sesuatu yang hendak kita bunuh, baik itu manusia, baik itu hewan, apapun yang kita bunuh yang dia memiliki kehidupan padanya, baik itu dari anak-anak manusia, orang kafir di saat kita berperang, ketika kita berjihad membunuh orang kafir, maka diperintah kita untuk berbuat baik dalam cara membunuh kita, tidak berlebihan dalam cara membunuh kita. Rasulullah SAW melarang seseorang berlebihan dalam membunuh. Bunuhlah dengan cara yang baik. Segala sesuatu yang hendak kita bunuh, yang dia memiliki kehidupan, kita diperintah untuk membunuh dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, demikian pula Rasul memberikan contoh, termasuk perbuatan ihsan, contohnya yang lain, itu jika kita menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelihlah dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik dalam penyembelihan, yaitu kata Rasul, wal yuhidda ahadukum ahadakum syafratah, yaitu dengan dia menajamkan pisaunya sebelum dia menyembelih. Ditajamkan, diruncingkan, diasah dulu pisaunya. Wal yurih dzabihatah, sehingga dia ketika menyembelih, dia memberikan kelapangan terhadap hewan sesembelihannya tadi. Ketika dia menyembelih, dia cepat selesai, hewan itu langsung terputus lehernya, terputus lehernya, sehingga cepat, tidak lama merasakan sakit pembunuhan tersebut, sakit penyembelihan tersebut, sehingga hewan tersebut merasa lapang. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekhul Utsaimin, ra'afatullahi azza wa jalla bil ibad, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa annahu kataba al-ihsan ala kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik atas atau terhadap segala sesuatu. Wa yadkhulu fi dhalika al-ihsan ila syakhsin tadulluhu at-tariq, termasuk dari perbuatan ihsan, yaitu engkau menunjukkan jalan kepada orang lain yang butuh untuk tahu jalan. Kita tunjukkan arah jalan, ini termasuk al-ihsan. Demikian pula it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya, memberi hadiah, ini termasuk al-ihsan. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk al-ihsan. Wa ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-qatl wa adh-dhabh mujarrad amthilah. Adapun yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang baik dalam cara membunuh, baik dalam cara menyembelih, ini hanya permisalan saja, bukan sekedar al-ihsan itu dalam membunuh dan dalam menyembelih saja tidak, tetapi al-ihsan mencakup segala sesuatu. Dan Nabi SAW kemudian memberikan contoh di antara perbuatan ihsan tersebut, yaitu di saat membunuh dan di saat menyembelih hendaknya pula dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian faedah yang kedua, al-hasdu ala al-ihsani fi kulli syai' li'anna Allah Ta'ala kataba dhalika ay syara'ahu syara'an mu'akkadan. Hasungan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu, berbuat ihsan dalam segala sesuatu terhadap sesama makhluk, terhadap hewan dan yang lainnya, segala sesuatu yang memiliki kehidupan kita diperintah untuk berbuat ihsan kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan al-ihsan tersebut. Faedah yang ketiga, annaka idza qatalta syai'an yubahu qatluh fahsin al-qitlah. Jika engkau hendak membunuh sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh, sesungguhnya jika engkau idza qatalta, jika engkau hendak membunuh syai'an, sesuatu yang dibolehkan untuk dibunuh, fa ahsin al-qitlah, maka lakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang baik. Contohnya, kita beri contoh, wal nadrib li hadza mithalan. Rajulun adzahu kalb, seseorang diganggu oleh anjing. Diganggu dia oleh anjing. Kemudian dia hendak membunuhnya. Maka falahu turukun fi qatlih. Maka ada banyak cara untuk membunuh anjing ini, ada banyak caranya. Di antara cara membunuhnya yaitu dengan menembak dengan tembakan, ditembak, atau dengan menumbuk kepalanya dengan batu sehingga pecah kepalanya, mati dia, atau dengan meminumkan racun untuknya, atau dengan menyetrumnya. Ini semua cara-cara membunuh, banyak cara membunuh. Maka hendaknya apa yang harus kita lakukan dengan cara apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, fa'ahsin, lakukan cara yang paling baik. Lakukan cara yang paling baik, yaitu cara yang paling mudah, paling cepat untuk mati dengan lapang, biar hewan tersebut cepat mati tanpa tersiksa. Kemudian kata Syekh, wa'ashaluha kama qil, dan cara yang paling mudah, paling gampang untuk dilakukan dalam pembunuhan tadi adalah as-sa'qu bil kahruba, yaitu dengan menyetrum dengan listrik. Kita setrum hewan tersebut dengan listrik. Kenapa? Li'anna as-sa'q, karena menyetrum hewan tersebut dengan listrik, la yuhissul maqtul bi ayyi alam. Menyetrum hewan tersebut dengan listrik itu tidak, hewan yang terbunuh tersebut tidak merasakan sakit yang sangat. Dan juga penyetruman dengan listrik itu tukhrij ruhuhu bisur'ah, bisa mengeluarkan nyawanya dengan cepat, min ghairi ayyash'ur, tanpa dia merasakan. Maka ini cara yang paling mudah. Boleh seorang membunuh dengan cara asaq. Asaq yakni setrum dengan listrik boleh, tapi bukan untuk menyembelih. Membunuh dengan listrik boleh, tidak termasuk membakar, tidak termasuk membunuh dengan cara membakar. Beda al-gharuba, listrik dengan al-harq, beda. Membunuh dengan listrik boleh, tetapi bukan pada hewan yang hendak kita makan. Karena jika sembelihan tersebut, hewan tersebut hendak kita makan, maka itu terdapat syarat-syarat kita dalam menyembelihan. Nah, kesimpulannya bahwa seorang jika hendak membunuh, lakukan cara yang paling baik. tentunya membunuh sesuatu yang boleh untuk dibunuh. Adapun sesuatu yang tidak boleh dibunuh, maka diharamkan untuk kita membunuhnya. Istisna min dzalika, dikecualikan dari permasalahan ini, permasalahan membunuh dengan cara yang baik, al-qisas, permasalahan al-qisas. Dalam permasalahan al-qisas, yuf'al bil jani kama fu'ila bil maqtul. Orang yang melakukan kejahatan tersebut dibalas sesuai caranya dia membunuh. Sesuai dengan cara dia membunuh. Orang yang membunuh seseorang, kemudian jika dijatuhkan padanya hukum qisas, maka cara mengqisas dia sama seperti cara dia membunuh orang yang dia bunuh. Apa dalilnya? Dalilnya itu kisah al-Yahudi, kisah seorang Yahudi, alladhi radda ra'sal jariyah, yang mana Yahudi tersebut memukul, menumbuk kepala seorang budak wanita sampai dia meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuradda ra'sahu baina hajarain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kisah tersebut terhadap Yahudi ini dengan cara yang sama, dengan ditumbuk, dipukulkan di kepalanya batu yang serupa sebagaimana dia membunuh si budak tadi. Ini dalam permasalahan kisah, seseorang dilakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang sama, dengan cara yang sama. Kemudian faedah yang keempat, an Allah azza wa jalla lahu al-amru wa ilayhi al-hukm, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala miliknya lah segala urusan dan kembalinya, dan kembali, dan seluruh hikmah itu kembalinya kepada urusan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segala perintah syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas hamba-hambanya ini terdapat hikmah, yang mana itu semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin menyinggung sedikit terkait masalah Al-Kitabah, bahwa Kitabah, Al-Kitabah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua macam, yaitu takdir qadari dan takdir syar'i. Telah berlalu pembahasan ini pada pertemuan yang lalu, bahwa at-takdir qadar, al-qada' wal-qadar, itu ada dua. Takdir yang qadari dan takdir yang syar'i. Tapi mungkin cukup kita bahas masalah ini. Kita lanjutkan faedah yang berikutnya. Qala al-faedah al-khamisah, faedah yang kelima, anna al-ihsana syamilun fi kulli syai', bahwa perbuatan ihsan itu mencakup terhadap segala sesuatu. Kullu syai'in yumkinu fihi al-ihsan, segala sesuatu yang memungkinkan padanya untuk dilakukan cara al-ihsan, maka wajib kita untuk melakukannya. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan al-ihsan tersebut kepadanya, cara yang baik untuk melakukannya, maka itu wajib. Kemudian faedah yang berikutnya, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini beliau memberikan contoh cara berbuat al-ihsan, yaitu dengan memberikan contoh cara membunuh yang baik, cara menyembelih yang baik. Maka terdapat baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan contoh, seseorang akan semakin paham. Dengan memberikan suatu contoh, maka ini akan mendekatkan makna yang dimaksud dari ucapan tersebut. Kemudian faedah yang ketujuh, wajibnya berbuat ihsan, wujub ihsan al-qitlah, wajibnya berbuat ihsan dalam membunuh, di saat membunuh. Dan tinjauan al-ihsan dalam cara dalam membunuh ini ditinjau dari sisi syar'i. maksud berbuat baik di saat membunuh ini ditinjau dari sisi syariat, tidak ditinjau dari rasa dan tabiat kita, dari perasaan kita, tidak, tetapi ditinjau dari sisi syariat, sehingga permasalahan membunuh, merajam dengan cara merajam, dengan cara merajam orang yang telah berbuat zina padahal dia sudah pernah menikah, maka syariat mengajarkan kita cara menjatuhkan hukuman had atas orang tersebut, yaitu dengan cara ar-rajm, dirajam, dilempari dengan batuan. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah ini cara yang kejam menyiksa dalam membunuh? Jawabannya, baiknya pembunuhan tersebut ditinjau dari sisi syariat. Ini baik, syariat mengajarkan kita untuk membunuh dengan cara ar-rajm, ini pantas bagi dia, pantas bagi dia. Maka tidak termasuk perbuatan zalim terhadap orang tersebut. Maka al-ihsan itu dikembalikan, al-ihsan kepada asy-syara', kepada asy-syara'. Kemudian faedah yang berikutnya, hendaknya kita nuhsin adz-dzabihah, adz-dzibhah, hendaknya kita untuk melakukan sesembelihan dengan cara yang baik. Bagaimana penyembelihan itu terlaksana dengan cara yang baik? Yaitu an-nadbahaha alal wajhil masyru', hendaknya kita menyembelih hewan sembelihan tersebut dengan cara yang syar'i, dengan cara yang syar'i. Apa itu cara yang syar'i dalam penyembelihan? Ada beberapa syarat, ada beberapa syarat sembelihan. Wadzabah la budda fihi min syurut, sembelihan itu ada beberapa syarat di dalamnya, syarat-syarat menyembelih. Syarat-syarat menyembelih yang pertama adalah ahliyatul dzabih, yang melakukan penyembelihan tersebut adalah orang yang dibolehkan, orang yang dibolehkan untuk menyembelih. Siapa itu orang yang dibolehkan untuk menyembelih? Yaitu seorang muslim atau seorang ahlul kitab. Seorang muslim atau ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrana dan Nasrani. Al-Yahud wa Nasara, ini ahlul kitab. Maka jika yang menyembelih tersebut bukan dari orang yang boleh untuk yang boleh untuk menyembelih selain orang muslim dan selain ahlul kitab, maka sembelihannya haram, tidak boleh dimakan. Sembelihannya bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Seperti orang yang murtad, orang yang meninggalkan salat dan lain sebagainya. Jika dia bukan seorang muslim dan bukan ahlul kitab, atau orang ahlu syirk, penyembah berhala, maka ini adalah sembelihan yang tidak halal. Apa dalilnya bahwa sembelihan ahlu kitab adalah halal bagi kita? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum." Dan makanan ahlu kitab itu halal untuk kalian. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan para ulama yang lain. Yang dimaksud makanan di sini yaitu sesembelihan. Sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Dan juga banyak kisah tentang halalnya penyembelihan ahlul kitab di zaman Rasulullah SAW. Beliau makan pemberiannya seorang Yahudi. Maka ini menunjukkan bahwa sesembelihan dan makanan orang Yahudi itu halal. Yahudi dan Nasrana dan Nasrani itu halal untuk kita. Kemudian syarat yang kedua dalam penyembelihan, antakunal alah mimma yubahu dzabhu biha, yaitu dengan menggunakan alat yang dibolehkan. Seseorang menyembelih dengan menggunakan alat yang dibolehkan. Apa itu alat yang dibolehkan? Yaitu seluruh alat apa saja yang dapat memancarkan darah dari hewan tersebut. Seluruh alat apa saja yang bisa mengeluarkan dan mengalirkan darah sembelihan tersebut, baik dengan bait alat itu, alat itu terbuat dari besi, dari batu, dari kayu, dari kaca, semua alat yang bisa mengalirkan darah, memancarkan darah hewan sembelihan, maka alat tersebut boleh. Maka harus mengalir darahnya. Dikecualikan dari alat-alat ini dua alat, yang tidak boleh untuk dilakukan penyembelihan dengannya. Tidak boleh seorang melakukan penyembelihan dengan dua alat ini. Apa dua alat tersebut? Yaitu yang pertama asin, gigi, yang kedua kuku. Gigi dan kuku. Kata Rasulullah SAW, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Fakul. Seluruh yang bisa memancarkan darah hewan dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Maka makanlah hewan tersebut. Kemudian beliau melanjutkan, amma sin, adapun illa sin wa adum, kecuali, kata Rasulullah SAW, kecuali gigi dan kuku. Kemudian beliau SAW menjelaskan apa sebab dilarangnya seseorang menyembelih dengan gigi dan kuku. Adapun gigi, kata beliau SAW, amma sin, adapun gigi, maka gigi itu adalah tulang, termasuk tulang. Tidak boleh seseorang menyembelih dengan adum, dengan tulang. Tulang, tidak mesti harus gigi. Tulang apa saja tidak boleh kita gunakan untuk menyembelih. Karena sebab diharamkan menyembelih gigi dengan gigi itu karena gigi itu adalah tulang. Maka para ulama menyimpulkan bahwa berarti tulang tidak boleh untuk digunakan sebagai alat untuk menyembelih. Wa ammal dhufur, adapun kuku, kata Rasul, maka kuku itu adalah muda al-habasyah, pisaunya orang-orang Habasyah. Maksudnya adalah kebiasaan orang-orang Habasyah, mereka yang orang kufar, mereka menyembelih dengan kuku-kuku mereka. Dipanjangkan kukunya, kemudian dibuat kuku tersebut untuk menyembelih hewan-hewan mereka. Maka ini terdapat tasyabuh dengan orang-orang kafir. Ini syarat yang kedua dalam penyembelihan. Kemudian syarat yang berikutnya, adalah inharud dam, mengalirnya darah atau terpancarnya darah dari sesembelihan tersebut. Mengalirnya darah dari sesembelihan tersebut. Qala wa yakunu inharud dam, dan darah itu bisa mengalir dengan biqat'il wadjain wa huma al-arqani al-ghalidhan, yaitu dengan memotong kedua wadj. Bagaimana cara mengalirkan darah? Nah, jadi maksud pengaliran darah di sini yaitu dengan memotong al-wadj, dua al-wadj. Al-wadj adalah dua urat yang tebal yang meliputi tenggorokan. Dua urat yang tebal yang meliputi tenggorokan. Jika urat ini terputus, maka darah itu akan cepat keluar. Suhu darah akan terpompa dan cepat keluar dan mati. Karena dua urat ini dia menyambung dengan jantung. Dia langsung nyambung dengan sampai aliran jantung. Jika terputus, maka cepat darah tersebut langsung keluar dan cepat mati. Dan pada leher hewan sesembelian itu ada empat sesuatu. Al-wajjan, yang pertama, dan yang kedua adalah al-wajjan, dua urat yang tebal yang meliputi tenggorokan, yang disebut dengan al-wajj. Ini dua, satu dua. Yang ketiga al-hulqum adalah tenggorokan, tempat pernafasan. Ini adalah al-hulqum. Ada dua urat, kemudian yang satu lagi al-hulqum, yaitu tempat pernafasan hewan tersebut. Dan yang ketiga yaitu al-mari adalah tempat saluran makanan dan minuman. Ini ada empat. Yang kedua, satu dan dua, yaitu dua urat tebal yang meliputi tenggorokan. Yang ketiga adalah tempat pernafasan hewan tersebut. Yang keempat yaitu tempat makanan, masuknya makanan dan minuman. jika keempat-empat ini terpotong dalam penyembelian, maka ini yang afdal, ini yang paling utama dalam menyembelih, yaitu semua keempat-empatnya ini terpotong. Ini yang utama. Dan syarat minimal yang paling kecil, yang paling sedikit yang harus terpotong, yaitu adalah kedua al-wajd. Al-wajd. Kedua urat tebal ini harus terpotong. Ini harus terpotong. Jika dia menyembelih tetapi dua tebalnya ini belum terpotong, maka tidak halal sembelihan tersebut. Disyaratkan dalam penyembelihan harus terputusnya dua urat tebal ini. Jika dia menyembelih misalnya, tapi yang terputus hanya tempat nafas dan tempat makanan dan minumannya, dan dua urat yang tebal tersebut belum terputus, maka tidak boleh. Sembelihan ini tidak boleh dimakan. Tetapi jika yang terputus hanya dua urat itu saja dan tempat makanan, tempat nafasnya belum terputus, maka halal, boleh kita makan. Syarat minimalnya itu terputusnya dua urat tebal tadi. Jika yang terputus hanya satu, tidak boleh juga. Yang terputus hanya satu urat saja dan yang satunya belum terputus, tidak boleh. Harus wajib untuk terputus dua urat tebal tadi. Adapun jika keempat-empatnya terputus semuanya, maka itu yang al-afdal. Kemudian syarat yang ketiga dalam penyembelihan yaitu zikr ismullah inda dzabah. Menyebut nama Allah di saat penyembelihan. Ini syarat rukun dalam penyembelihan, tidak boleh tertinggal. Rukun dalam penyembelihan yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah 'alaihi," dan janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa innahu lafisq. Dan hewan tersebut adalah hewan yang fisq, tidak boleh untuk dimakan. Haram untuk dimakan jika dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seorang lupa menyembelih dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, maka terdapat khilaf di antara para ulama. Dan Syekhul Utsaimin di sini menguatkan pendapat bahwa seorang jika lupa menyembelih, maka tetap hewan tersebut tidak boleh untuk dimakan. Jika dia lupa dalam menyembelih untuk mengucapkan basmalah di saat penyembelihannya, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan hewan tersebut. Dikarenakan rukun tidak bisa ditinggalkan dalam seluruh keadaan. Jika ada yang mengatakan, bagaimana dengan firman Allah, "Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana," ini lupa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini lupa. Tidak ada dosa. Kamu tidak berbuat dosa karena kamu lupa. Enggak ada dosa bagimu, tetapi masih berlaku hukum tersebut. Seperti seorang yang meninggalkan salah satu rukun dari salat, tidak sah salatnya. Salatnya tidak diterima, tetapi dia tidak mendapat dosa. Iya, dia tidak dapat dosa, tapi salatnya tidak diterima. Jika ada lagi yang mengatakan, bukannya mubazir, eman-eman hewannya tidak dimakan, jawabannya adalah bahwa kita meninggalkan ini, meninggalkan makan hewan tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan permasalahan kita itu mubadir atau tidak mubadir, itu bukan urusan kita. Yang terpenting bahwa sembelihan tersebut tidak boleh kita makan dikarenakan tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan juga di antara hikmah tidak bolehnya kita makan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, yaitu agar setelah kejadian ini seseorang insyaallah tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan basmalah di saat penyembelihannya. Jika dia lupa, kemudian dia pernah mengalami kelupaan membaca basmalah dan dia tidak makan sembelihannya, dia merasa menyesal dengan perbuatan yang tersebut. Dan kata para ulama, dia insyaallah tidak akan mengulang lagi perbuatannya tersebut. Terlebih jika hewan itu adalah hewan yang mahal. Hewan yang mahal dia sembelih dan dia lupa baca basmalah, hilang hartanya dia. Tetapi itu bukan mubadzir. Itu semua karena kita taat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mubadzir, menyia-nyiakan harta itu adalah menyia-nyiakan harta, yaitu dia mengeluarkan harta tersebut pada tempat yang bukan tempatnya. Ini adalah mubadzir. Mubadzir yaitu dia menempatkan harta itu bukan pada tempatnya. Ini disebut dengan mubadzir, menyia-nyiakan harta. Tetapi jika dia menempatkan harta itu pada tempatnya, ini bukan mubadzir. Tempatnya itu demikian, tidak boleh dimakan. Ini tidak termasuk at-tadzir. Inilah permasalahan syarat adzabiha. Kemudian dikecualikan tadi dalam syarat memotong terputusnya dua al-wajidain. Adzabah tadi disyaratkan yaitu terputusnya dua urat tebal di leher di saat menyembelian. Ini dikecualikan. Syarat ini tidak berlaku dalam satu keadaan, yaitu jika hewan tersebut adalah hewan yang tidak bisa untuk ditangkap, hewan yang tidak mampu untuk disembelih, tidak bisa kita untuk menyembelih hewan tersebut, dia kabur, unta atau sapi, tidak bisa kita mengatasinya, maka tidak bisa kita melakukan sembelihan kepada hewan tersebut. Maka caranya yaitu dengan kita membunuhnya dengan cara apapun, yang penting keluar darah, dengan ditembak atau ditombak, dilempar dengan batu sampai keluar darahnya, maka ini dengan itu halal, boleh kita makan. Dikecualikan dalam syarat tadi, yaitu jika hewan tersebut adalah hewan yang tidak mampu untuk disembelih, tidak mampu kita untuk menyembelih hewan tersebut. Misalnya hewannya jatuh ke sumur, kita tidak bisa masuk ke bawah sumur untuk mengambil hewan tersebut, maka ketika dia masih hidup, kita tembak hewan tersebut di sumur, keluar darahnya, dan bismillah, kita mengucapkan basmalah, kemudian kita tembak hewan tersebut, dengan itu sudah selesai, halal dagingnya, halal untuk kita makan. Atau dia lari, kita tembak di perutnya, maka ini juga boleh untuk dimakan. طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك